Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد أخوان في الله رحيم رحمكم الله kita baca dua hadis insyaallah dalam dari salin ini. Berkata Imam Nawawi rahimahullah taala ats-salis, hadis yang ketiga dalam bab al-mubadarah ilal khairat. عن جابر رضي الله عنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. Berkata seorang sahabat Rasul صلى الله عليه وسلم kepada Nabi di perang Uhud, أرأيتَ يعني أخبرني إن قتلت فأين أنا. Kabarkanlah kepadaku jika aku terbunuh di perang ini, di perang Uhud maksudnya, faina ana, akan di mana aku? Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fil jannah. Engkau meninggal di sini, meninggal di medan jihad di perang Uhud, engkau akan di surga. Qala, kata Jabir radhiyallahu anhu, fa alqa tamaratin kunna fi yadi. Maka seorang sahabat tersebut pun melemparkan beberapa butir kurma yang ada di tangan beliau, ingin bersegera maju ke medan perang. Thumma qatala, kemudian beliau pun berperang, berjihad, maju ke medan tempur, hatta qutila, sehingga meninggal syahid, ingin mendapatkan janji dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, muttafaqun alaih. Ini ikhwan billah rahiman rahimakumullah. Syahid dari hadis ini bagaimana sahabat yang mulia ini badara ilal khairat, badara ilal jannah. Ketika dikatakan jika beliau meninggal maka dia beliau di surga, ya beliau tidak ingin ada waktu yang terbuang, beliau tidak ingin menunda, ya tidak ingin tertundakan beberapa butir korma yang harus dimakannya. Beliau pun melemparkan beberapa korma untuk segera maju ke medan perang dan meninggal di sana syahidah. Ini jelas menunjukkan keutamaan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka lah di antaranya orang-orang yang yubadirun lil khairat, ya bersegera di dalam kebaikan, ya ta'kharun, ya tidak menunda-nunda kebaikan. Yang kedua, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, menunjukkan hirsus sahabat juga. Kita dapat di dalam beberapa hadis bagaimana para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena semangat mereka ala ma'rifatul khair, untuk mengetahui kebaikan-kebaikan. Yang ketiga, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, di antara keutamaan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, su'aluhum, soal as'ilah, pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu lil amal. Yas'alun li'amalu bi'ilmihin, mereka bertanya untuk segera untuk mengamalkan apa yang mereka tanyakan. Lihat di sini, beliau bertanya, bagaimana Rasulullah kabarkan kepadaku jika aku meninggal di sini, di mana aku? Ini pertanyaan. Ketika dijawab fil jannah, ya segera beliau ingin menunaikan apa yang dijanjikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aswal lil amal. Berbeda kata Ibnu Taimiyah rahimahullah dengan kebanyakan orang sekarang. Fa innahum yas'aluna al ahkam syar'iyyah hatta idza 'alimu biha taraquha wa nabadhuha wa radhuha. Ya, berbeda dengan orang-orang sekarang. Ya, kebanyakan orang sekarang mereka bertanya hanya semata-mata ingin tahu hukum syar'i, kemudian mereka tinggalkan. Ya, bukan untuk diamalkan. Ini khairul fil rahimun rahimukumullah. Kemudian perkara yang penting juga adalah asyhadah. Asyhadah, persaksian fulan syahid fulan fil jannah, itu adalah haqqullah wa haqq rasulih sallallahu alaihi wasallam. La nashhad illa bima syahida alaihi Allah wa rasuluhu. Kita tidak boleh mempersaksikan seorang pasti masuk surga, pasti syahid, ya, kecuali yang telah ditetapkan, dipastikan oleh Allah dan Rasulnya. Orang ini, sahabat ini dipastikan oleh Rasulullah masuk surga, dijanjikan dengan surga. Iya, adapun orang-orang yang meninggal sekarang di medan jihad, yang kita bisa ucapkan hanyalah ar-raja, iya, berharap, nerju lahus syahadah, nerju lahu al-khair wa husnul khatimah. Kita berharap dia meninggal di medan perang mendapatkan syahid. Itu harapan kita, mendapatkan kematian yang baik, husnul khatimah. Tidak boleh memastikan mereka pasti masuk surga, ya, pulang syahid dan seterusnya. Adapun hadis yang kedua, berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala, as-salis, hadis yang ketiga dalam bab al-mubadarah al-khairat, hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kata beliau, ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam, datang sahabat seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua namanya, ikhwan, dalam ilmu hadis mubham. Yang tadi qala rajulun, di sini ya ja'a rajulun. Rajulun di sini di dalam ilmu hadis namanya mubham. Ya, mubham di dalam matan la yadur. Mubham di dalam matan la yadurul hadis. Adapun mubham di dalam sanad fi tafsir. Kalau mubham yang terjadi dalam sanad di tabaqat sahabat la yadurul hadis. Tidak memudaratkan hadis. Tapi kalau mubham di sebelum tabaqat sahabat, ini menyebabkan dhaifnya hadis. Ya rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah. Beliau berkata, ya Rasulullah, ayyu as-shadaqati a'zam ajran. Sedekah yang mana yang lebih besar pahalanya? Ini khairul fil rahiman rahimakumullah. As-su'al yang ditanyakan oleh beliau terkait dengan waktu sedekah. Bukan terkait dengan nau sedekah wala kamiyatus sedekah. Tidak terkait dengan masalah iya macam yang disedekahkan, jenisnya, dan juga tidak terkait dengan jumlahnya. Tetapi soal sih soal an waktu sedekah. Yani kapan? Mana sedekah yang lebih besar pahalanya dari sisi waktu? Dari sisi waktu. Ini yang perlu dipahami. Qala, kata beliau, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, anta saddaqa wa anta sahihun syahih takhshal faqra wa ta'mul ghina. Sedekah yang paling afdal, yang paling besar pahalanya, kalau dilihat dari sisi waktu, sekali lagi terkait dengan waktu, adalah engkau bersedekah di saat, di waktu engkau dalam keadaan sehat. Sahih, sehat. Iya, lawannya marid. Sahih di sini lawannya marid, sehat badannya. Syahih, sehingga dalam keadaan kamu sedang susah untuk mengeluarkan uang, merasa berat untuk iya bersedekah. Sahih dari asal katanya itu sering artikan bakhil. Karena kenapa demikian? Seorang yang sehat itu masih berpikir panjang. Dia masih berangan-angan panjang umur, sehingga dia khawatirkan nanti kalau hartanya habis bagaimana. Ya, dia masih berangan-angan, punya cita-cita, ya punya kecukupan, sehingga sahur yang sahih berbeda dengan sahur yang marid. Kalau orang sakit, iya, dia sudah kurang himmahnya kepada al-mal, dia ingin segera memanfaatkan hartanya untuk masa matinya. Sehingga kata beliau dari Rasulullah SAW, sedekah yang paling afdal adalah wa anta sahih, ketika kau dalam keadaan masih sehat. Sahih, masih berat, iya, sulit untuk mengeluarkan sedekah. Kenapa? Karena takhsyal faqra, engkau masih khawatir fakir. Iya, karena perhitungannya masih panjang umurnya, masih sehat. Wa ta'mulu ghina, engkau masih berharap, berangan-angan, bercita-cita memiliki kecukupan di akhir umur nanti. Iya. Qala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala tumhil, jangan engkau menunda-nunda sedekah. Hatta idza balagatil hulqum, ketika ruh sudah ditenggorokan, qulta, baru engkau berkata, li fulan kada wa li fulan kada wa qad kana li fulan, baru kau kemudian bilang, yang ini untuk si fulan, nah itu untuk si fulan, dan yang si fulan adalah ini. Muttafaqun alaih. Ini jelas ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, terkait dengan mubadarah bis sadaqah, bersegera di dalam berinfak, bersegera di dalam ia bersedekah ketika dalam masa-masa sehat. Ia sebelum datang masa sakaratul maut. Ia dalam keadaan maradul makhuf, sakit yang dikhawatirkan dengannya seorang meninggal. Fahillah rahiman rahimakumullah jami'an, kata Syaikhuddin rahimahullahu taala, di antara dalil, di antara faedah hadis ini. Hadis ini ada dalil ala anna al-insan yanbaghi lahu an yubadira bis-shadaqah qabla an ya'tiyahu al-maut. Seorang hendaknya bersegera bersedekah sebelum datang kepadanya meninggal, kematian. Yang kedua, ala anna al-insan idza takallama fi siyaqil maut, seorang jika berbicara di saat menjelang meninggalnya, fa innahu yu'tabar kalamuhu idza lam yadhhal, maka masih teranggap ucapannya selama belum hilang akalnya, selama masih sadar. Tapi bedanya sudah kita bahas ketika kita membaca kitab hadis Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anhu dengan hadis Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kisah sedekah beliau, dibedakan antara ya sedekah sahih, sedekah seorang masih sehat, dengan sedekah yang seorang fi maradhi mautih. Seorang yang sehat tidak ada batasan dia bersedekah. Boleh dia bersedekah dengan setengah hartanya, 3/4 hartanya, bahkan seluruh hartanya sebagaimana Abu Bakar jika dia bisa sabar dan keluarganya. Adapun seorang yang sakit fi maradil maut, ya ketika dia bersedekah tidak boleh dia bersedekah lebih dari sepertiganya. Sebagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ketika hendak meninggal dan hendak mensedekahkan hartanya, Rasulullah tidak membolehkan beliau mensedekahkan hartanya lebih dari sepertiga. Yang terakhir dari hadis ini, kata Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala, menunjukkan an-ruh tahruju min asfalil badan tas'adu hatta tasila ila 'alal badan. Ruh itu ketika keluar dari bagian bawah badan sampai terus naik ke atas, iya, ke a'dal badan, ke bagian atas badan. Thumma tuqbadu min hunak, iya, kemudian dicabut dari atas. Sehingga di sini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala tumhil, jangan kamu tunda, ya, hatta idza balagatil hulqum, sehingga ruh ketika sudah di kerongkongan atau ketika tenggorokan, dari bawah terus naik ke atas sampai dicabut ruh dari atas. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Salamah radhiyallahu anhu, menjelaskan kenapa ya seorang yang meninggal terbelalak matanya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innar ruh idza qubida tabi'ahul basar, ruh itu ketika dicabut diiringi oleh pandangan mata. Nah, wallahu a'lam. Assalamualaikum.